السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Sambung ke surat berapa? Ya? Ah, di baru muka surat 79. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, hadis yang ke-18. Ani bin Umar annahu qala ja'at al-yahud ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa zakarahu lahu anna rajulan minhum mamra'atan zanaya fa qala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma tajiduna fi tawrah fi sya'nir rajam fa qalu nabdahuhum wa yujladun fa qala Abdullah ibn Salam kazabtum inna fiha ayatan rajmi fa ataw bit tawra fa nashiruha fa wada'a ahaduhum yadahu ala ayatir rajmi summa qara'a ma qablaha wa ma ba'daha fa qala lahu Abdullah ibn Salam irfa' yadaka فَرَفَعَ يَدَهُ فَإِذَا فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ فَقَالُوا صَدَقَ يَا مُحَمَّدٌ فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ وَسَلَّمَ فَرُجِمَا فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَهْنِي عَلَى الْمَرْأَةِ يَقِيهَا الْحِجَارَةَ. Artinya daripada Ibnu Umar, bahwasanya berkata ia telah datang orang-orang Yahudi kepada Nabi SAW, maka memberitahu oleh mereka itu baginya bagi Nabi bahawa seorang laki-laki daripada mereka itu dan seorang perempuan telah berzina oleh keduanya pasangan. Maka bersabda Nabi SAW, apa yang mendapati oleh kamu sekalian dalam Taurat pada hukum rejam? Maka berkata mereka itu, kami mempermalukan akan mereka itu dan dipukul mereka itu. Maka berkata Abdullah bin Salam, telah dusta oleh kamu sekalian bahwasanya padanya Taurat ada ayat rejam. Maka membawa datang mereka itu dengan Taurat, maka membuka mereka itu akan dia akan kitab Taurat. Maka meletak oleh seorang daripada mereka itu akan tangannya di atas ayat rejam. Maka membaca ia seorang akan barang yang sebelumnya ayat dan barang yang selepasnya ayat. Maka berkata baginya orang tersebut oleh Abdullah bin Salam, angkat akan tanganmu. Maka mengangkat ia lelaki akan tangannya. Maka tiba-tiba padanya pada tangan ada ayat rejam. Maka berkata mereka itu, benarlah ya Rasulullah, padanya Taurat ada ayat rejam. Maka menyuruh Nabi dengan keduanya yang berzina oleh Rasulullah SAW. Maka direjam akan keduanya yang berzina. Maka berkata Ibnu Umar, maka telah melihat olehku akan yang laki-laki menundukkan diri atas yang perempuan, melindungi olehnya laki-laki akan batu itu. Hadis ini ada dikeluarkan juga oleh Bukhari dan Muslim, yang selain daripada Imam Malik, diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maknanya hadis ni hadis sahih. Dalam sahih bagi keduanya, sahih Bukhari dan sahih Muslim. Dan ada juga dikeluarkan oleh Abu Daud dan Tirmizi dan Ibnu Majah dan Ahmad dan lainnya dengan jalan yang bermacam-macam. Jadi cerita malam ni cerita tentang hukum hudud ke atas jenayah zina. Satu hari ceritanya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ni anak Sayyidina Umar lah, ayah dia dana menteri lah. anak dan menteri cerita hadis ni. Neh. Ha. Kalau anak dan menteri kita kena dengar lah. Tak. Ha. Kalau anak tok ngulu ratu buruk dah. Neh, tok ngulu kampung. Baru bagi mata caka baru. Ni anak Saidina Umar, kalau tak mau dengar kau terjun telaga ya. Neh, anak Saidina Umar sahabat Nabi pula. Nah. Ha, dia kata lagu mana? Sedang-sedang duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam datang orang-orang Yahudi. Pak kafirlah. Yahudi Madinah. Cerita berlaku di Madinah. Orang Yahudi masa itu duduk di bawah takluk kerajaan Islam Madinah. Neh, mereka bayar jizyah tiap-tiap tahun. Jadi kafir, kafir zimmi. Neh. Ha. Jadi mari bila ada satu-satu kes jenayah, mari jumpa Rasulullah. Walaupun dia orang kafir. Nak? Ha? Ha. Maka mari datang tanya kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, berlaku kes zina di kalangan kami, nak buat guana? Neh? Nabi tanya mereka, dah mu orang-orang Yahudi, mu duk kata beriman dengan kitab Taurat. Dan kitab Taurat kata lagu mana? Kalau berzina. Jawab puak-puak Yahudi, kitab Taurat kata kalau berzina, iaitu hukumannya diarak keliling kampung, lepas tu dipukul, habis cerita. Nak? Maka kata Abdullah bin Salam, Abdullah bin Salam bekas orang Yahudi. Masuk Islam. Nak menjadi sahabat yang baik dan rapat dengan Rasulullah. Asal orang Yahudi. Pandai kitab Taurat. Nak jadi puak-puak Yahudi kata dalam kitab Taurat, kalau makna berzina, hak anak-anak, hak laki ada dah, hak bini ada dah, dibuat arak, buat malu saja. Lepas tu rotang, dua tiga rotang, pas balik. Gitulah dalam kitab Taurat. Kata Abdullah bin Salam radhiyallahu an, sahabat Nabi. Nawaw. Nah, lebong. Aku reti kitab Taurat. Aku asal orang Yahudi juga. Nah. Ha. Dalam kitab Taurat ada ayat rejam. Mana boleh main-main pakai pindah-pindah hukum gini. Nah. Maka Nabi kata, buat mari kitab Taurat asnan. Nabi tahu dah Abdullah bin Salam tu. Nah, tapi buat mari kitab nah. Nah. Ha, sebab orang ni jadi kalau balau. Kalau kita kata mu salah, mu tu, dan mu bakar, buat mari bukti tu. Nak, aha, Nabi kata buat mari kitab Taurat sini, baca bak rejam. Maka puak-puak Yahudi pun balik berlari dia ambil kitab Taurat, mari baca depan Nabi. Aku baca ayat tentang hukum orang yang berzina. Dia pun ambil tangan dia, dia letak di atas ayat zina. Jadi tak nampak lah. Dia tekan dengan tangan. Nak, orang Yahudi. Dia baca ayat hak sebelum pada hak zina, lepas pada zina. Jadi tak ada pun ayat rejam. Pasal dia tutup ke tangan gitu. Boh. Neh. Haa. Dia tebeng gitu lah. Buat baca kitab tapi buat pegang gitu. Buat tak nampak. Jadi letak tangan kalau tak nampak hukum. Neh. Abdullah bin Salam kata, akak tangan lah. Kan dia main tebeng gitu atas kitab. Si akak tangan kena nak nampak. Haa. Apa benda kau bawah tangan. Dia pun akak tangan dalam keadaan malu. Maka tiba-tiba lepak hak dia letak tangan tu, tersebut orang yang melakukan zina wajib kena rejam sampai mati. Sama macam dalam Quran. Maka Nabi pun bila dibawa kes itu kepada Nabi, mesti dijatuhkan hukuman. Nah, maka diheret dan dijatuhkan hukuman rejam. Klik-klik orang Yahudi. Mari nak bodoh ke Nabi. Nak, nak buat helah. Nabi tahu dah. Abdullah bin Salam, cok rasi. Nak. Jangan ukur rejam. Mati siapa mati. Ha, ni cerita dia. Ha, kita tengok. Apa benda ulasan-ulasan yang berkaitan dengan hadis ini. Pada hadis ini, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menceritakan bahawa telah datang pada satu hari oleh sekumpulan orang-orang Yahudi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yahudi ni Yahudi Bani Khaybar. Eh? Yahudi Bani Khaybar. Jadi mari berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum daripada ini, dia telah pun berbahas, mesyuarat dah kapung orang-orang Yahudi, Bani Khaibar, sebelum hari jumpa Nabi. Jadi kata salah seorang daripada orang Yahudi dalam mesyuarat tu, bila berlaku kes perzinaan ni, maka dia katalah, marilah kita pergi belaka kepada Muhammad, kerana dia ini dibangkit untuk memberi keringanan kepada manusia. Boleh merengang. Kau boleh runding hukum kau. Maka jikalau dia memberi fatwa kepada kita hukuman yang lain daripada rejam, kita akan terima dia. Kita terima hukum. Dan kita akan menjadikan hujah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata orang Yahudi, mari kita jumpa Muhammad. Kita tanya bab zina. Kalau Muhammad hukum lain pada rejam, kita ikut. Dia nak pergi tanya orang, dia nak suruh jawab apa tu, ikut selera dia. Ini ramai penyakit ini. Tanya ustaz. Ustaz kata tak boleh. Tak betul ustaz ni. Tanya ustaz lah. Mana? Tak boleh juga. Lalah jumpa halal. Ini baru ustaz. Tak boleh. Mampu kerah lagi. Ini pesan Yahudi. Kalau Nabi jawab, hukumnya lain pada rejam, qabilna, kami akan terima. Dan kita akan jadikan apa yang Nabi hukumkan pada hari ini hujah kita di sisi Allah di padang mahsyar nanti. Maka mereka pun ramai-ramai datang kepada Nabi SAW. Masa datang ni, Nabi sedang duduk-duduk berbual-bual dengan para sahabat. Iaitu di dalam masjid. Batu boleh bual dalam masjid. Boleh buang. Dah kata tak boleh gagal. Dengan perkara dia wah. Nak cakap perkara dunia dalam masjid boleh. Siapa kata tak boleh? Tak boleh kuat. Perlahan sahaja. Kerana bukan tujuan untuk sembang perkara dunia. Masjid dibina. Nak cakap sikit-sikit boleh. Maka datang pada Nabi SAW, dia panggil Ya Abul Qasim. Dia panggil Abul Qasim, pokok Yahudi. Hei Abu Qasim. Orang Arab ni kalau anak dia nama Qasim, hok sulung. Ayah dia panggil Abu Qasim. Walaupun ayah nama lain. Ayah nama lain dia panggil nama anak. Anak amun dia hok sulung nama Qasim, dia keluar Abu Qasim. Kalau anak kita hok sulung sekali nama Zaid, kita nama mamak, orang panggil Abu Zaid. Ibu-ibu panggil gitu, panggil manja lah kira. Macam kita kan, pok tak? Nama, tak panggil pok tak apa tak? Tapi panggil pok tu panggil manja. Rana tu, pok ye. Berkata At-Tabari bahawa setengah daripada mereka itu ialah Ka'ab bin Ashraf. Ka'ab bin Ashraf ni dia JKK ya. Dia bagian jaga segala batuan, kalang-kalang apa semua. Ka'ab bin Ashraf. Dan Ka'ab bin As'ad. Ka'ab bin As'ad ni ketua cawangan. Puak-puak Bani Khaibar. Memang gangster. Memang betul sungguh. Dan Sa'id bin Umar. Sa'id bin Amri. Nama Arab. Tapi Yahudi. Tak mesti Arab tu Islam. Nama Arab. Agama Yahudi. Dia lama ni dia mengikut bangsa. Dia tak mengikut agama sebenarnya. Mengikut bangsa. Nama bangsa Arab. Agama Kristian macam orang Lebanon. Nama Arab. Nama Yahudi. Nama Arab. Agama Yahudi. Dulu-dulu gitulah. Beda kat dengan Melayu bukan mesti Islam. Islam lain. Melayu lain. Kalau Melayu tu Islam, dekat borang tu ditanya agama benda, kita boleh tulis Melayu. Mana apa hang Islam dak kena tulis Islam. Bab Melayu banyak, Melayu kafir je. Melayu kafir. Mana Melayu kafir? Melayu awak kata sembahyang 5 waktu dak wajib. Betul tak? Itu Melayu kafir. Pok-pok ayo ping. Pok-pok ilmu nuki. Pok-pok ngaji dengan mak lak semana. Kita hakikat insan. Itu Melayu kafir tu. Haji kafir dia ke? Ada haji kafir? Haji kafir mana tak? Haji tu kata kalau jalan hukum hudud, tak majulah negara kita. Jadi mundur ke belakang. Jadi kafir haji tu. Pasal apa? Pasal hukum hudud, hukum Tuhan. Kalau kata tak maju, mana hina Tuhan? Hina Tuhan, tapi nah, dia gitu, kena jaga dia ni. Jangan main patah dengan Melayu gitu. Nah, Dato' sunat, woi sunat bukan Islam. Tak mesti Islam. 18 kali sunat pun tak, kalau hina sunnah Nabi, duduk di mana akhirat? Malaikat pun erat masuk dalam neraka. Pasal apa? Pasal nganjing ayat Quran, nganjing ke ulama', tak, nganjing ke sunnah Nabi masa hidup. Nah, maka kena hukum, rosak dah akidah, masuk dalam neraka kekal selama-lamanya. Nah, dan nak alasan dia lagi, nak lawan malaikat. Nah, apa yang masuk aku dalam neraka, aku mahu boleh masuk neraka. Malaikat kata, apa mahu boleh masuk neraka? Ni, aku sunat. Nak tunjuk gitu? Jadi apa sunat? Faham? Dan Malik bin Sih. Malik bin Sih ni ngenyek ni. Yahudi ni. Nah. Dan Kinanah bin Abil Haqiq. Dan Syas bin Qis. Dan Yusuf bin Azura. Pala pengak ni. Pak kaki-kaki kata orang. Nah. Dan peristiwa ini terjadi pada bulan Zulqa'idah. Bulan Zulqa'idah je lah. Nah. Zulqa'idah boleh baca. Zulqa'idah tu belaka. Nah. Pada tahun yang keempat hijrah. Maknanya 1425 tahun dah. Cerita ni. Cerita lama ni. Nah. Sekarang 1429 hijriah. Ni 4 hijriah. Nah. Maknanya 1425 tahun berlaku. Cerita lama ni baru cerita klasik. Nah. Ni cerita klasik benda baru tewang merah. Baru lagi. Tahun ni 63. Nah, dah buat cerita tu. Ni lama ni. Maka menyebut oleh mereka itu kepada Nabi SAW bahawa seorang laki-laki dan perempuan. Daripada mereka itu telah berzina keduanya laki-laki dan perempuan. Cerita zina ni cerita lama. Cerita zaman Nabi Musa ni. Cerita zaman Nabi Lut. Cerita zaman Nabi Nuh. Mula-mula orang beraka pada Allah. Tak pada zaman Nabi Nuh. Nak orang semua berala, orang buat maksiat. Belum pada tu, nak tak ada lagi semua berala. Oh, hebat-hebat dah. Ada pembunuhan saja sebelum pada tu. Jadi siapa kelening, dah habis-habis belinya. Nak sepanjang pemerintahan Tokku Pandu menjadi penasihat kerajaan Terengganu. Pada tahun awal abad yang ke-20, 3 kali berlaku perzinaan. 15 tahun. Masih zaman Sultan Zainal Abidin yang ketiga. Lening seminik 3 ekor budak puan. Nampak? Nyerebuh di mak repik. Musung kepong mubuh dalam lori aku bawa dalam seterung. Nak? Ni bola mesin kisah seming. Ni susuk dalam guning. Ni anda atas atau ikan. Punah janda habis budak-budak puan. Budak sekolah beranak. Saya tampak baru ni beranak. Dah kena buang sekolah. Ngandung 8 bulan. Nah. Tak ada benda kita ni. Inilah bala Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan tak beri gunung berapi. Tuhan tak beri gepa bumi. Tuhan beri berzina habis budak-budak muda. Nah. Sekayu noh dalam go'ong kondong. Kita mandi di bawah. Bekas air kondong dia tu. Atas ni berjujuk-jujuk. Tubik kot telah mana kot. Nak kejut tengok. Kot mana pula awet yang tubik kot telah kot. Atas tu. Sikit yang tubik air. Mulai-mulai ada. Nak. Blokor bukit. Tak blokor bukit. Blokor jambu pun rembah juga awet. Habis kapung. Nak. Dulu kalau zina gini. Hotel bandar. Tahun masa kita cek-cek tu. Tahun akhir tu juga. Awal 80-an. Masa sekolah. Orang kata orang zina sangat. Di hotel. Nak. Di hotel lah, hotel bandar. Lini habis kapung. Bawah suria, mulai ada. Dalam gedung. Atas suria. Sungguh. Nak. Tengok ada elek sama. Elek sama. Gi mari-mari. Mu mari ambil aku merata. Mu ambil aku atas. Nak. Pagi tu bik, petang tu bik, malam tu bik. Nak elek saja gitu. Kalau kita boleh, kita bunuh. Mana dia? Betul tak? Haji guna. Anak dara awak mau 16 ikut sama haji malam-malam ajak tubik dengan mutu sikar. Tak. 3-4 kali tubik jeng haji. Tubik yang kali pertama haji pesan tu. Ngaji tak mek dah. Tubik kali kedua dah maknanya. Nah, semayang jangan tinggal. Nah. Ha. Tubik kali kelima je tak ingat pula bawa kondom. Ha. Memang punah. Memang punah, saya cakap besar kan. Nah. Ha. Memang berakhir, memang jadi begitu. Laki puang akhirnya dia jadi begitu. Dia jadilah persetubuhan. Jalan haram nama zina, jalan halal nama nikah. Nah, saya cakap besar kan. Siapa sini boleh ok duduk dengan ropah somel eh? Tak, malam-malam tiap-tiap hari boleh tubik, 4 kali sehari boleh buat tubik, tapi dia boleh sabar. Siapa kat Angang tengok? Kat Angang, muka tak malu. Faham? Tajau. Faham tak lagi? Sebab tu punah anak-anak muda kita. Siapa yang buat punah? Mak ayah buat punah. Jadi berzina habis. Bapa pula mak ayah. Ha? Dah mak ayah luk. Betul tak? Kambing kalau gelak sikit, tak balik, kita buruk ni. Siapa lapu kecek? Panggil Minah. Minah. Ha, anak dok kambing nama Minum. Ha dok. Ha, takut nyambit orang. Dan anak puan dak alik dak apa? Pukul 11 malam duk main pandang angkat lagi. Pukul 12 malam ada di cerim. Nak. Dak gitu teruk pun. Berkata Ibn al-Arabi dalam tafsir bermula nama perempuan itu ialah Busrah. Ha, dia popular ni cerita ni. Nama Busrah. Maka berkata Nabi SAW kepada mereka itu, apa yang kamu dapati dalam kitab Taurat berkenaan hukum zina itu? Dan mubangi ni nak minta aku beri hukuman. Dan oh ni ahli kitab, mu orang Yahudi ada kitab, Nabi Musa turun kitab, mu duk suruh sangat ikut Nabi Musa. Kitab Taurat kata gua ni dalam bab zina ni. Haa. Tujuan Nabi tanya ni bukanlah supaya nak mengikut. Nabi nak ikut. Bila dia jawab gitu, Nabi ikut. Bukan juga kerana Nabi ni tak tahu hukum. Nah, cuma nak melazimkan bahawa mereka kena terimalah apa yang ada di dalam kitab mereka itu sendiri. Sebagaimana apa yang ada di dalam Al-Quran bagi umat-umat yang akan datang. Nabi tanya bukan kerana Nabi tak tahu hukum zina. Nabi tahu dah. Nabi tanya pula bukan kerana nak ikut jawapan yang telah diberi. Nabi cerak belaka dah. Nabi beritahu supaya nak khabar kepada manusia hukuman-hukuman yang berkaitan dengan hudud, tuasa pakar buah mulut orang. Kena ikut kitab yang turun daripada langit. Ha, ni sekarang ni pakar tolak hukum hudud. Nah, kalau haji dengan haji-haji duduklah api neraka. Hajah dengan hajah-hajah pun celup tepung kau kat ni. Nah, mu mustaq ke, mu mufti ke, mu qadi, mu ketua imam so, mu ngaji mesti, ngaji pondok. Nah, mu tak kira siapa pun, esko tak esko, presiden, Josh Bush ke, tolak hukum yang ada dalam Quran, balik awal, dulu kini selamanya. Ha? 4 kali sunat lagi tak jadi apa. Pasal hukum Quran. Ha, jangan main-main. Hukum manusia boleh buat runding. Ha, ha, boleh pindah. Dah kita dah lama dah. Duk pakai maknanya lapu. Isyarat ni dah. Merah berhenti, kuning berjaga-jaga, hijau jalan. Kita nak pindah kala lain boleh tak? Boleh ha. Pasal apa boleh? Nak pergi faham ni. Pasal undang-undang tu bukan hak dalam Quran. Hak kita buat sendiri. Bila hak kita fikir dengan kepala khatak kita sendiri, kita boleh pindah. Tu orang Islam. Baru jadi orang reti. Baru orang beriman. Biar reti. Hukum yang kita buat sendiri, kita boleh pindah. Hukum daripada Allah dan Rasul, tak usah terbang nak mengada-ngada. Kerah, ikmah, sampai kiamat. Nah, hukum kita buat sendiri ni. Nah, tak ada masalah. Macam surah ni kita buat dah lama puas dah kita naik tangga ke balik kanan. Kita buat tangga ke balik kiri pula. Allah lagi ya. Tak ada sebut dalam Quran mesti tangga ke balik kanan. Mesti pintu ke balik belakang. Tak ada. Tak ada masalah. Nah. Macam lapu kan. Puas dah lapu merah berhenti. Kita buat lapu merah jalan pula. Haa. Weh ada masalah. Nah. Haa. Kuning berjaga-jaga. Hijau tak ada. Sakit mata tengok. Biru jangan berhenti. Tak. Boleh tukar setuju belaka kabinet tukar lah. Pasal apa boleh? Tuhan dah Allah. Doa. Bukan hukum agama. Hudud ni hukum agama. Siapa yang mengaku Islam, lepas tu dia kata tak boleh buat perkara ni, tak boleh, batal Islam dia. Sama macam orang semayang, lepas tu dia pergi makan nasi, minum air. Batal semayang. Lepas tu kita kata batal Islam, ni nak marah. Bodoh punya orang. Dah mu semayang, lepas tu ketuk pulak, lepung. Kita kata batal, ni nak marah. Kita kata batal. Batal dah mu ketuk bodoh. Ha, dia gitu. Dia geti sikit. Begitu juga kalau maknanya dahmu orang Islam, mu melepaskan ucapan yang membatalkan Islammu. Kita kata batal Islam gini. Ha, marah lu. Marah benda. Terima kasih kalau begitu kita taubat lama kata dah. Ha, baru jadi orang. Tak? Jadi Nabi tanya ni benda dalam kitab Taurat bukan kerana Nabi tak tahu hukum. Nabi nak ajar kita bahawasanya hukum-hukum yang tertentu yang ada dalam kitab jangan tebang main. Nah, ha, jangan tebang nak pindah, jangan nak mandah-mandah. Nah, dan Nabi nak mendirikan hujah bahawasanya mereka adalah umat yang suka menukar-nukar hukum. Kalau orang Yahudi yang bernabikan Musa AS, nak menolak hukum hudud dalam kitab Taurat masuk api neraka, maka umat Islam akhir zaman ni tolak hukum hudud dalam Quran masuk dua ni, masuk surga tak? Masuk neraka. Faham baik, tak kira siapa-siapa. Politik tu hal politik, agama jangan main-main. Nak mu dalam bab ni, mu tak apa, aku barakri, aku orang hijau, aku orang biru, tu kepandamu. Bak nak cari makan kedara. Tapi dalam bak hukum Quran, jangan main-main. Leh, aku kena ikut Quran. Aku kena ikut sunnah. Siapa-siapa pun kalau lain pada sunnah, walaupun pemimpin yang paling besar, aku tak mau ikut pasal pelik pada sunnah. Nah, dalam bak cari makan, aku carilah denganmu. Dalam bak mu terjun dalam lubang bewok, aku tak mau masuk. Ha, leni duduk belaka. Kih nak makan punya pasal. Tak boleh mata cakur suti suka sangat. Padahal kita dengar. Mungkin ada gambar anak tak? Batu lah anak. Jangan pergi surah tu. Tak pergi surah. Boleh hulu cakur mata tak boleh pergi. Dah mata bila? Mata pas ngundi. Dah sini hulu saja nak mana? Ha, katok kepala mulu. Siapa gitu semua? Ha? Maka menjawab oleh mereka itu, kami bukakan keaipan mereka itu dan kami pukul akan mereka itu. Yakni tiada kami dapati dalam Taurat itu hukum rejam. Kata puak-puak kepala pengat, puak-puak Yahudi yang mari ni bila Nabi kata dalam kitab Taurat hukum guna. Nabi nak kena tu. Nak, dalam Taurat dia jawab lain. Dia kata Taurat tak ada rejam-rejam. Dalam Taurat kata beralok gitulah. Coteng muka dengan arang wak raun. Nah, start daripada balas pulih surah ni, siapa pasok kat usaha minggu tu, nak pusing balik kot dewan. Habis lah balik rumah. Haa, reka. Macam mana ni? Dina 500 ya. Nak, kalau buat 150. Pelik-pelik aku ambil dua ni. Nak, reka. Kalau benda ada dah hudud, kita reka hak lain, maka kita adalah orang zalim. Orang zalim. Jadi celup tepung akhirat ini. Nah, duduk dalam kuali api neraka. Tak kira mu siapa-siapa. Nah. Ha. Kalau dengan bapak masjidi, tolak Quran, Tuhan selah dalam api neraka. Dah kalau pokok orang dekat buruk. Ha tak? Bih lagi. Nah, tak ada malu sikit. Nu, keturunan bangsawan tu, Abu Lahab, Abu Jahal. Kurih tu, keturunan Tok Said tu. Putih lepuk tumit merah. Jangan main Abu Lahab. Nah, hebat keturunan Rasulullah. Tapi tolak Islam, duduk dalam api. Dan kalau kita buat adik dalam Islam, tak ada kena-kena pula dengan Nabi. Dengan lanung ada kena seorang dua. Faham tak? Lagi pula nyubuh dalam api. Tak ada kira siapa-siapa. Raja ni selalu. Presiden ni selalu. Seluruh dunia wajib menjalankan hukum Quran. Sama ada mu kaum ini, mu Amerika, mu Jepun, mu Rusia, mu Perancis, mu Malaysia, mu Batok, mu Hadori, mu apa, mu kena tunduk pada kerajaan Allah. Tak kira siapa-siapa, kerana hudud bukan untuk orang yang nama Islam, untuk seluruh umat manusia. Nah. Maka berkata Abdullah bin Salam, Abdullah bin Salam jawab. Abdullah bin Salam ni dia orang Israel lah. Dia orang-orang Bani Israel. Abdullah bin Salam masuk Islam. Nah. Dia daripada keturunan Nabi Yusuf, anak Nabi Yakub. Abdullah bin Salam, orang Yahudi. Zaman Nabi masuk Islam. Nah. Sasilah dia siapa tu pada Nabi Yusuf? Hebat sasilah dia. Siapa ke Nabi Yusuf? Tak. Kita je kita hitung Isa Sajilah kita. Ni oleh siapa kaya ping? Ngena tak mana oleh ada pok dua bupu dah sekarang. Nak? Ha. Orang lebih-lebih tengoklah nak banding dengan kita. Tak ada lebih dari kita ni. Hang ni akhir zaman tu hang lebih dunia. Hang. Akhirat tak ada lebih kita. Dunia dia beri lebih. Kereta lebih, rumah lebih, apa semua. Tekan suih lebih api selalu. Nak banding dengan zaman tu penali itu. Allah, cari dengan lemok-lemok ni. Nak bubuh kain bubuk. Nak katak batu baru nyala api. Dan lima juzuk baru tidur. Klik-klik-klik-klik api. Nak lima juzuk. Orang zaman tu penali. Orang cerita lah. Di Kelantan, Terengganu. Nah, zaman tu. Zaman haji, zaman limbung itu. Lima juzuk, empat juzuk malam-malam. Ngaji Quran. Api geruk-geruk ni. Nyuk-nyuk-nyuk-nyuk. Empat juzuk. Kita terang-terang ni api. Juzuk pun dah habis setahun. Bukan kata anak malam. Nah, setahun dah habis juzuk. Cerah menerang dalam garis kereta pun ada api. Nah, dalam bilik air dua api. Nah, banyaknya api. Luar api, dalam api. Terlampau cerah, tak jumpa Quran. Jumpa sahabat mu. Nah, tiga juzuk mu habis sahabat kabur. Nah, ini orang lebih ni. Nah. Nabi pernah menyaksikan dia ini dalam syurga. Boh Rabbi Abdullah bin Salam. Masuk syurga. Abdullah bin Salam masuk di dalam syurga. Wafat pada tahun 43 Hijriah. Tetapi didengarkan perkataan orang-orang Yahudi itu telah berdusta oleh kamu sekalian. Katanya Abdullah bin Salam, pok-pok anak-anak dia ke? Tapi dah cakap nawak. Dia tak kroni dia. Kita kroni. Kita kalau anak-anak kita buat salah, kita buat dok gitu lah. Buat lenggok gitu lah. Nak tangan kuat-kuat-kuat suruh balik. Nah, gitu lah. Doklah abang sama sendiri. Kalau anak-anak orang, bawa kita serang habis teh. Siap dengan sisi-sisi lengang ni. Nah, kalau anak-anak kita, buat dok gitu lah. Dia panggil, buat-buat ni asabiyah. Nayu dia asabiyah. Laisa minna man. Apa benda ni? Mata alal asabiyah. Bukan di kalangan aku mereka yang mati atas dasar asabiyah kan. Asabiyah ni benda ya Rasulullah. Antu'ina kaumakum ala zulmihim. Bahawa kau tolong akan anak-anakmu atas perkara salah. Benda salah mu tolong juga. Mu menyebelahi juga. Sesungguhnya sabit di dalam kitab Taurat itu hukum rejam atas yang berzina. Maka dibawa datang oleh kamu akan dia ke mana. Nabi kata dalam kitab Taurat hukuman rejam sampai mati. Mu kata sini hukuman garuk gitu je. Ia kedok ke mu ni. Bukan Nabi kata, kata Abdullah bin Salam. Dalam kitab Taurat hukum rejam. Mu kata tak ada hukum rejam. Wak mari sini kitab Taurat. Abdullah bin Salam kata. Orang memang nak marah. Abdullah bin Salam. Nak. Anak beranak orang nak marah. Pasal apa pecah bu. Tidak kira masuk belah kebenaran. Nah. Maka bawa datang oleh mereka itu akan kitab Taurat. Maka membuka oleh mereka itu akan dia akan kitab Taurat. Maka tiba-tiba meletakkan oleh seorang daripada mereka itu akan tangannya ke atas ayat berkenaan. Hukum rejam supaya terlindung ia ayat itu. Yang letak tangan ni Abdullah bin Suraya. Dia ni memang kepala pengak kaki lebong pokok Yahudi Bani Khaibar. Neh, dia letak tangan. Tamu yang nak nampak ayat, tamu wi sahabat-sahabat orang lain nampak ayat tutup ke tangan. Abdullah bin Salam anda kitab Taurat. Nah, dia boleh baca Nabi tak boleh baca Nabi ummi. Tapi Nabi reti belaka. Neh, kitab mana dia reti belaka. Nah, lepas tu dia tak payah baca. Neh, dia baca dengan hatinya saja. Neh. Ha. Jadi dia yang letak tangan supaya orang tak nampak aku. Macam Lenin lah sembunyi hukum. Zaman dulu pakai letak tangan. Zaman Lenin ngajar tak kabar hukum. Nah, kadu kabar kan orang tak boleh ngajar. Tak boleh ngajar mampu pula 35 riyal. Nah, tak boleh kong. Nah, dia pakai kira kong. Kalau orang mari lebih pada 15 orang dia tanda. Saleh, pak mak, pak ni, pak tu, pak weh, pak ni. Lima belah. Boleh beti. Ustaz pelawak. 30 ya boleh. Kalau buat cak ayam. Cak naga 60. Tak apa. Tak ada masalah. Boleh beri bantuan gitu. Ulama-ulama kata harus. Tak. Beri bantuan kepada guru-guru agama. Tak. Tapi. Bila hukum yang sebenar. Tak buka bok. Kerana nak jaga bantuan tu. Supaya boleh duit elau. Hak tu salah. Tak. Sebab tu dalam bidang agama nak bahan gaji tak ada masalah. Mukti boleh gaji halal. Tok Imam boleh ambil gaji. Tok Bila boleh ambil gaji. Orang ngajar Quran boleh ambil gaji. Boleh. Ni pandangan jumhur ulama. Tapi ingat. Jangan sembunyi hukum Allah. Kerana mu telah ambil gaji daripada pekerjaanmu menyampaikan agama. Kalau mu sayang pada gaji, mu sembunyikan hukum kerana nak jaga gaji, maka jual ayat Quran. Situ bawa panggil jual ayat Quran. Bukan semata-mata ambil gaji. Dan nak khabar kepada kita, kalau kita balas satu-satu hukum, maka baliklah kepada Quran. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir zalika khairu wa ahsanu ta'wila, kata Allah. Kalau kamu duk balas, puak ni kata ni hudud hak mereka sendiri. Puak ni kata tak ni hudud ayat Quran ni. Tak, mereka diri ya tok buat mereka sendiri nawak je. Ha, ni kata tak ni hak betul, balas tak sudah. Mari buka Quran belaka. Nampak? Buka Quran. Tak ambung buka Quran, terang-terang dah salah. Nak? Lepas tu sekarang kita ajak golongan-golongan pemerintah supaya duduk satu meja. Kita tengok satu demi satu ayat Quran yang mengharamkan riba, yang mengharamkan narok judi, yang mewajibkan hukum potong tangan pencuri dan rejam penzina. Nah, hadis-hadis tentang hukum maknanya membenarkan kedai-kedai arok dan sebagainya. Nah, mari duduk semeja. Kita pakat baca, kita pakat ikut. Nah, kita pakat buanglah pati buh tepi dulu. Nah, buang hak puak-puak buh tepi. Hak mana hadis kata, mana Quran kata, pakat ikut. Sambung. Tahu dah kalau pergi, Allah selalu. Nah, ini terang jelas. Golongan ini, dalam bab ini adalah golongan yang salah. Maka orang salah, kita tak mau ikut. Bukan dengan sebab pati, bukan dengan sebab warna, kerana salah mengikut syarak. Hak kita pun, hak jemaah kita pun, hak sokong ulama pun, bab lain. Kalau salah, kita dah ikut juga. Mulai dah dalam bab beri hari raya, beri sokongan kepada ulama, beri sokongan kepada jemaah yang menegakkan hudud. Tapi mu dalam bab membalah dengan mak saudara mu, hak tanah ni, aku dah asyik belah mu. Sebab apa? Quran kata, pilih ke mak saudara mu. Mu tak ada kena-mengena dengan anak saudara. Ha, walaupun mu ketua cawangan, mu ketua muda, aku haram masuk belah mu. Kita kena ingat baik. Faham? Baru juruh kita. Jangan halik demo tu je. Kita nak katok dengan tukung. Tak pala kita main nak susuk pala tak mau. Hak salah, tetap salah. Faham? Dia gitu. Baru juruh. Bila kita benar lagu tu, baru Tuhan beri kepertolongan. Nak menang dengan amal kita, boleh menang lah. Menang. Dia kalau ada kita. Jujuk daripada Bukit Sawa tu nak sampai sini dari Ajir tadi. Sampai nak kemutbah tengok dia. Nah, Allah dah kita. Menang dengan pertolongan. Pertolongan Tuhan nak beri gua ni kalau kita ada lagi ketidakjujuran. Nah, pada setengah tepat. Nah, dalam bab hudud tu dah kita sokong hudud. Dalam bab lain, dalam bab anak-anak, dalam bab bagi setaka, dalam bab balas dengan jiran, kita zalim, kita dak tu, kita karuk. Nah, dia tak pakai anguh. Tiap-tiap apa jua dihitung. Walau misqala zarrah sekalipun besar semut membuat salah, tetap salah di sisi Allah Subhanahu taala. Nak dapatkan pertolongan Allah, bersihkan jemaah kita. Bermula daripada waqaddimu li anfusikum. Masing-masing diri bersih. Nah, tujuan kita ni perjuangan bukan kerana tok guru, bukan kerana pimpinan, bukan kerana parti, bukan kerana sakit hati, tapi inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ibadat aku, semayang aku, semulih aku, haji aku, puasa aku, baca Quran aku, mengaji aku, tok imam aku, kubang aku, hidup aku, dunia aku ni, perjuangan aku begitu begini, mati aku pun lillah, kerana Allah semata-mata, la siwahu, bukan untuk lain daripada Allah subhanahu ta'ala. Kalau benar lillah, kalau kita sikit pun, Tuhan akan beri kemenangan kepada kita. Tahan lagi. Maka membuka oleh mereka itu akan dia kitab Taurat, maka tiba-tiba meletup oleh salah seorang tiba-tiba itu. Bulan depan kita sambung atas sikit, kita ulang balik. Maka berkata Abdullah bin Salam, start kat tu, atas balik. Kita ada banyak soalan. Telah kerajaan Hadari memerintah Terengganu. Orang kata Terengganu telah berzaman wujud, iaitu Terengganu Darul Iman telah dikuburkan, diganti dengan Islam Hadari Terengganu Bestari. Ha. Jadi tak ada nama beriman, bubuh nama Bestari pula dah. Hadari-Hadari ni majulah. Maju kan. Ni main dulu kita rumah buruk-buruk sokmo. Maju pokok dia 5-16 orang. Nak? Ha? Siapa boleh buat rumah berjuta-juta, siapa yang maju? Nak? Kontraktor-kontraktor besar yang maju. Kita tak maju. Eh, jangan jadilah kita ni jadi bodoh. InsyaAllah tahun ni 2008 jadi orang cerdik pula. Tak? Ha, jadi orang cerdik attack. Nah, jadilah berhentilah jadi orang bodoh, diperbodoh-bodohkan. Nah, dalam jalan tu berlubang-lubang, dia mari kepen cerita pembangunan, kita pun hanggup belaka meneleh dia. Ha, kita dia balik, kita tengok jalan berlubang pula. Mana jadi tak berhenti nak mikir gitu. Nah. Ha. Tak ada nama Terengganu Darul Iman, Terengganu Bestari. Bestarinya bestnya tari menari. Tu menari semua. Nah. Ha. Bila kerajaan BN kembali perintah Terengganu tahun 2004, pemimpin Islam Hadari telah mewar-warkan Terengganu akan saksi pembangunan yang tidak pernah terlintas di fikiran dan tidak pernah dipandang oleh mata mereka. Dilaksanakan negeri Terengganu, betul sungguh lening. 21 buah replika masjid dan bangunan bersejarah telah didirikan di Pulau Aman, memakan ruang rakyat sebanyak 250 juta. Tak termasuk 6 juta untuk puak-puak tu berhabis semasa orang dunia cari bahan-bahan. 600 ribu lagi habis dibelanjakan untuk mengadakan maksiat sorang-sorang siang dan malam selama 9 hari. Mula 1 hingga 9 hari bulan 2 kerana peresmian terhadap replika masjid tersebut, termasuk Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Adakah patut Masjid Allah yang dimuliakan dia perlakukan dengan sedemikian rupa? Baik. Sekarang ni hok duk sibuk lah ni di Pulau Aman, 250 juta tu maknanya angka rasmi yang keluar dalam paper-paper 250 juta. 250 juta ni telah dibazirkan untuk buat replika. Replika, nampak replika ni bukan masjid sungguh, buat cek ni ada besar-besar garis kereta sesu masjid. Nak ada besar garis kereta, kalau nak semayang boleh dua orang. Neh, ha, Tok Imam makmum tiku 4 ekor muat. Faham? Harga dah pada 3-4 juta sebuah. Nah, kalau maknanya kalau digunakan 250 juta ni buat jalan-jalan betul dengan lampu, menggelap menerangkan lampu-lampu di kalau berang, dah di kenye, di apa benda ni blok-blok peda, hak tu lagi baik pada orang kampung. Nah, hak tu sepatutnya. Tu bawa panggil kemajuan yang sebenar dibawa oleh rakyat. Dibawa oleh kerajaan. Ni dihabiskan atas nama projek. Projek pula mu cari mu tun nak juta aku hitung 3 juta. Tak, kita selenggok-lenggok tengok saja. Nak masuk tak boleh. Pak tak ada. Kena jalan kaki daripada luar 3-4 batu. Kelek anak pula. Benda tak siap pun macam mana. Nah, ni semua ni kali kita nak kira pembaziran semata-mata. Nak bazir duit apa? Duit kita bukan. Duit kerajaan, duit kita. Kalau duit UMNO tak ada masalah, tu duit dia. Eh, tapi duit kita. Ha? Ha. Nak ambil balik hak hilang 250 juta tu, naik harga ni kau naik semua. Kita ni jadi tak boleh nak mikir langsung. Padahal makan nasi. Tak? Ha? Bukan makan meh. Bukan makan rupu. Bukan orang ceruk. Bukan makan air yang muda macam beruk atas nunggu. Orang tapi tak reti nak mikir, bodoh pada kambing, bodoh pada beruk. Dihabiskan ratus juta. Hak ni ratus juta, hak tu ratus juta. Stadium pula ratus juta. Kita boleh masuk? Tak boleh masuk. Mereka yang hamba duduk lagi. Nah, dah boleh masuk. So, bukan hak kita. Untuk buat pameran saja, untuk didapatkan projek, gitu gini. Mu lepas babak, aku lepas 2-3 beranak, mu lepas 3-3 kereta, kita tetap dalam keadaan tertipu. Tapi nak awak gua ni, kita yang buat diri kita sendiri. Nah, kita diri kita sendiri bodoh. Dewi 10 ya, 15 ya budak-budak, khabar juga tiang api bangkara, mampu kerah seru. Nah, pecah, hontok, otok, tobit mata bangkara, khabar kemokok buluh, nak lepek. Dia kenal dak muka kita. Lalu saja, retak situ 20 juta, retak sini 2 juta. Menengok. Nah, bila lagi kita nak jadi cerdik? Nak jadi cerdik lah pula. Jadi cadangan kerajaan untuk menurunkan harga petrol boleh menyebabkan negeri-negeri negara ini menjadi muflis. Adakah adil untuk mengatakan bahawa parti Barisan Rakyat Malaysia negara-negara akan jadi bankrupt muflis kerana nak turun harga minyak? Sedangkan kerajaan BN kalau menang pilihan rakyat akan tetap naik harga minyak. Baik, masalah ni bila maknanya apa yang telah dijanjikan oleh Barisan Alternatif apabila rakyat memilih kerajaan pembangkang, janji yang diberi iaitu menurunkan harga minyak. Harga minyak ni memang penting sebab bila dia turun habis barang lain turun. Bawang, lada, ikan turun belaka. Minyaknya pun turun pasal hal pengangkutan ni, minyak kenderaan. Bila pengangkutan tu naik harga, kena naik habis lah benda lain. Ada ke benda Sabah nak naik harga petrol, harga diesel, lepas tu harga barang-barang lori, upah lori tak boleh naik. Mesti kena naik. Dah harga minyak naik. Nah, jadi diturunkan yang paling penting harga minyak diesel, harga minyak minyak petrol untuk memberi kebaikan kepada rakyat. Dia pula jawab dalam TV kalau beri turun minyak bankrap negara. Belawak bankrap negara. Kita adalah negeri yang banyak mengeluarkan minyak. Puluhan telaga minyak ada di sana di luar Pantai Terengganu. Puluh-puluh setelaga minyak aja kalau sembuh tahu kit badi terlang minyak. Banyaknya minyak tapi diperbodoh-bodohkan. Neh, jadilah jadi orang bodoh, jadi orang cerdik dah pula kita begini. Neh, jadilah negeri-negeri yang ada minyak macam negara lain, semua negeri yang ada minyak, semua beri kesenangan kepada rakyat. Negeri yang keluar minyak tak kena rotek. Negeri yang ada minyak di luar negara tak dibuat jalan tak ada tu. Negeri yang ada minyak tidak dikenakan cukai gitu. Negeri yang ada minyak jual minyak murah dalam negara. Kita seorang dalam dunia segi ada segi sama dengan Malaysia. Planet of the Eight. Kalau ada minyak mahal pada negeri yang tak ada minyak. Ini semua ni penipuan semata-mata. Tidak akan muflis dengan mana menurunkan harga minyak. Bahkan turun keberkatan daripada langit kerana kerajaan membuat kebajikan pada rakyat, tidak akan jadi muflis. Sebuah negara yang buat kebajikan pada rakyat. Muflis ni dengan dihabiskan wang dok setu pasar, kapal layar 200 juta, wak replika 250 juta, tembok bunga api kat 100 juta, habis licin. Hak itulah yang menyebabkan muflis. Tak lama lagi kalau kita lock juga, memang kita-kita orang gagal. Teruk pula bidung belaka. Dalam edisi siasah, Dr. Mahathir menyeru rakyat suruh menolak BN dalam pilihan raya ke-12 akan datang kerana pelbagai penyimpangan yang timbul. Banyak sangat dah Mahathir, Dr. Mahathir kau berkali ikan bodoh. Nah, dah tapi nak kata gua ni. Nah, ya ni. Buih kotak dah tau. Buih kotak suruh pala rendang lah payang budu rendang. Kak ya ni, tak tahu mana. Nah, tak tahu tarah fikiran dia lagu mana. Mati makcik, makcik nak air kotak. Boleh? Kat buang kain tinggal lo dalam je. Joget makcik, jangan main. Orang Melayu. Bodoh je orang Melayu ni. Nah, jangan marah. Nak buat kau ni, bodoh sungguh. Nah, tak cerdik langsung. Tak macam orang Filipina, macam orang Singapura, macam orang Thailand cerdik kau. Tak, bodoh-bodoh sangat. Nah, mari joget patut buang api. Kita tengok orang main kapung hadari. Duduk dana ni, duduk kenyai. Nah, tengok juga. Tengok. Tak. Di rumah dia tu, tak pergi orang ngajar kat rumah. Nak betul akidah apa yang ada. Bodoh. Nah, nak masuk, pak batu jalan kaki dukung anak. Anak pula lengah, pula mak. Anak pula dukung mak. Nah. Tak boleh masuk dalam. Yang boleh masuk orang sofor belaka. Hak kereta sofor. Rung, sang akak git. Rung akak git. Kita rakyat jelata. Tengok ni nitik dia. Jalan kaki 4 batu, tubik 4 batu. 8 batu. Sama dengan kol berang, jalan siapa. Tak sikit pada haji. Nak bodoh ke cerdik? Kata-kata bodoh, kata cerdik lah pulak. Apa pendapat berkenaan makmum yang bawa telefon dan berbunyi ketika sedang solat? Betullah, masalah berbunyi sedang solat ni makruh. Hukumnya makruh. Tapi kalau kita tahu dah memang lagu tu mengganggu orang, kita sengaja buat dak bunyi, buat bunyi juga, hukumnya haram. Neh, hukumnya haram. Neh, betullah sebaik-baiknya buat dak bersuara, bawa tak ada masalah. Dia menjadi keperluan akhir zaman. Nah, kalau kita penting juga tengah-tengah sembahyang lepas sembahyang tak ya balik. Nak, nak ada hal mustahak. Tapi ingatlah, waktu banyak sekali di surah di masjid ditulis itu, matikan telefon bimbit. Jangan nak semayang kan? Nak, jangan buat bunyi lagu tu. Pendapat berkenaan mereka yang memakai kopiah tapi rambut halpan keluar, tak ada masalah. Neh, tak ada masalah. Nak pakai rambut keluar ke rambut masuk dalam, tak ada masalah. Pakai kopiah ni dikira satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah. Menampakkan dahi ni katanya ulama-ulama menampakkan rambut ada setengah dari tanda tawaduk. Baca setengah-setengah orang di Sudan dia pakai serban, dia pakai gitu. Rambut dia tu big gini. Nak, dia rambut. Dia pakai serban besar tapi tu big belaka rambut gini. Nak, tidak sama dengan pokok yang pokok pokok kotar, pokok Yamang, Yamang dia pakai serban tak dahi. Tak apa rambut. Ha, buat tak dahi gitu. Nah, nak semayang dia akak gitu pula. Nak semayang. Nah, kalau pokok-pok Sudang dia semayang gini dong. Memang nampak kepala gini. Pokok-pok Iran nampak kepala tadi. Ni. Tidak akak gini macam kita. Kita pakai gini kan. Haji baru balik Mekah. Kilas kali tam, kali pertama kilas dia bang. Gitu bang. Tak. Begak tu. Tak ada pandang dapat rambut-rambut ni. Nah, yang tak boleh tu big ekor kat belakang. Pakai ekor, pakai subang. Nak. Apa beza antara pakai songkok dan kopiah? Mana satu lah abdur dan sunnah. Sunnah nabinya iaitu pakai songkok atau pakai serban. Nah, kolang suah dan imamah. Hal lain bukan sunnah. Pakai topi harus, pakai songkok harus. Nah, tapi kalau musuh-musuh Islam, orang jahat, orang apa suka pakai songkok pesen gitu, kita jangan tiru songkok gitu. Tak, kerana nabi marah tiru. Nah. Kalau ustaz-ustaz pula tak layak pakai lah. Ustaz-ustaz orang kerja bagian agama, bagian imam tak boleh lah pakai sokok. Kerana dia kerja bagian agama. Nak pakai sokok ni gawa tabir, gawa bank boleh pakai sokok. Nak pakai sokok hitam, baju kuk. Sabahlah dia. Ni tu imam ustaz pakai sokok. Nak muka jadi macam gecik, macam tiku jadi muka ustaz. Dah sokok tinggi. Nak ni taruh pula. Kabarlah kan adab-adab seorang muallim, seorang orang mengajar agama. Baju kena pakai baju gua ni. Dia ada adab dia. Ni pun ni. Tak boleh ikut anda. Nak. Kata ikut anda je lah boleh. Main ikut anda tak jadi kerja. Tak cari suruh terapik. Kita buat baru lagi. Faham nak? Boleh mengatakan terapik. Terapik atau terapik. Baju hila. Dan kerja dok-dok lepih sejuk ni. Faham? Dok dasar kilometer berhenti. Sejuk. Nah, tak boleh. Dia kena peratur orang. Dia yang molek-molek juga. Nak pakaian dia. Dia kena ada ini. Pong. Bila berlaku kematian amalan buat makan 40 hari satu hari biasa lakukan, apakah amalan ini wajib lakukan, apakah hukumnya? Amalan ini bida'ah semata-mata. Kalau barang kalau kita buat saja-saja kita nak buat, nak bukan kerana kita ikut ini adalah sunat, ini adalah mesti, tak ada salah. Nah, tapi kalau kita fikir ini adalah kemestian, ini adalah kewajipan, itulah ajaran salah kita pegang. Kerana ini bukan daripada sunnah. Cuma kita rasa kita nak buat, panggil orang tolong baca Quran, tolong apa, ulama kata boleh hadiah Quran pada orang yang telah mati, kita beri makan. Bukan atas dasar satu hari, sebab tu jangan buat satu hari. 64 hari ada biti, sikit nak buat makan, panggil orang buat makan. Minta tolong baca Quran, tahlil lebih kurang. Jangan pakai 40, jangan pakai 100. Jadi adab dah, yang tidak ada pun di dalam hadis. Fatwa ASB, ASN, 2-3 hari ni jadi boleh pula. Jadi kita kabur sama ada. Mungkin dia boleh pula tu. Dia ada helm dia kadang-kadang. Mungkin kan ni. Saya dah pun tak tengok lagi. Tak cek lagi. Memang ada patut ada hak terbaru kata haru pula. Mungkin kadang. Kalau antara dua. Yang pertama. Memang benda-benda saluran-saluran. Muamalat dia hak haram dengan sistem riba tu. Dia berhenti. Dia patut balik jadi harus. Tak. Ataupun maknanya saham dia dengan syarikat-syarikat yang haram. Dia jual semua saham dia jadi halal balik dah ASB. Nah, itu satu cara. Yang kedua, akhirnya masalah sanilah. Neh, nak jaga golongan-golongan yang tertentu. Biasalah, neh, tukang fatwa ni lagu mana sangat. Nah, hukum tapal gambar ulama dalam rumah tapi bukan ulama hadari minta penjelasan. Dia nak ketik saja ni. Berlaku khilaf di kalangan ulama tentang bergantung gambar dalam rumah. Habak dalam rumah ni lah. Kerana hadis tak ni lah. Hadis tentang tak masuk malaikat rahmat dalam rumah yang digantung gambar yang bernyawa. Baik. Jumhur ulama mengatakan gambar yang bernyawa tidak boleh digantung dalam rumah. Sebahagian daripada ulama mengatakan dibolehkan gambar-gambar orang soleh, gambar-gambar manusia tapi mengingatkan kepada akhirat. Termasuk gambar-gambar ulama-ulama dan pemimpin-pemimpin yang adil di dalam negara. Dibolehkan. Ini setengah daripada pendapat ulama. Walaupun tidak ramai, tapi juga adalah pendapat ulama. Orang yang nak gantung gambar Tok Guru, gambar ulama, gambar menteri besar pun boleh. Syaratnya adil kepada rakyat, boleh gantung untuk memberi peringatan, mengingatkan kita tentang keadilan dia kepada orang ramai. Tapi taklidlah pendapat tu. Nah, dah sebab balah dalam bab ni. Hak gambar-gambar penyanyi, gambar pelakon, gambar apa tak boleh. Nah, gambar tak ada kena-mengena dalam nak memberi kebaikan pada masyarakat tak boleh. Nah, itu buang. Hukum tanpa ayat suci dalam Quran, ayat suci Al-Quran dalam rumah tak ada masalah, dibolehkan. Kerana pernah zaman sahabat Nabi SAW menulis ayat Quran pada dinding rumah. Zaman dulu pakai dinding, pakai tulis. Zaman kita maju, tak usah nak tulis. Zaman maju, dia pakai cetak. Nah, tulis. Cetak, gantung. Bola perih, molek-molek. Nah, tak ada masalah. Kena jaga saja bila kita gantung ayat Quran. Sebuah rumah jadi markah, tempat dan juga tempat beribadat. Jadi markas dan juga tempat ibadat. Kuncinya seperti surau, namun telah dijual dan jadikan tempat tinggal. Apakah boleh tindakan tersebut? Minta jelaskan. Kalau kita rumah tu, kita buat tempat semayang, tapi dia tak niat jadi masjid. Nak buat tempat semayang, kalau buat kerja-kerja ni semayang rumah ni ya. Nah, ada gitu ni naik tanah rumah ni semayang. Buat tempatlah semayang situ. Maka hukumnya boleh jual. Boleh jual. Nah, tak ada masalah. Tak boleh surau. Nah, surau ni tempat semayang yang khas dah. Khas dah. Nah. Saya dikelirukan dengan pemahaman salafi mendakwa mereka benar kerana mengamalkan Quran dan sunnah serta menindakkan politik. Di mana wujud pemahaman ini? Jadi mazhab manakah mereka berpegang? Minta penjelasan. Kita cerita reka-reka. Pemahaman-pemahaman ini bukanlah pemahaman-pemahaman yang benar sebenarnya. Nah. Hak ngaku salafi ini sebenarnya golongan-golongan yang tidak benar sebenarnya. Nah, yang kata tolak pandangan ulama, kita kena terus kepada Quran dan hadis, semua nawak belaka, kerana kita dah rojok, dia kitab merojokkan dia, semua ada tempat rojoknya ulama-ulama belaka. Nah, cuma kita dia kata tak boleh ikut ulama, kena ikut Rasulullah. Dia tak apa ikut ulama. Nah, bila kita kata Nawawi telah berkata, Imam Syafi'i telah berkata, dia kata tu manusia. Manusia dah sunyi pada salah. Kita kena ikut Nabi. Manusia dah lah. Tu dia ikut Nabi. Kata sahaja. Nah, rojokkan dia, semua ulama' belaka. Ulama' yang cenderung belah dia. Jadi tak betul juga. Hanya sedap pada perkataan, tetapi maksudnya tidak sebagaimana rupa. Nah, macam Baba Maru kecoh hari itu. Seorang mufti muda yang sibuk masalah khilafiah. Haram dan bid'ah dalalah mengadakan majlis tahlil. Nah, sekarang dia jadi tak sah tahlil pula. Dia tak sah tahlil. Daripada dia duduk mengaku dia sunnah. Orang lain tak ikut sunnah. Mazhab Syafi'i, rakyat Malaysia duk ikut mazhab Syafi'i. Pok-pok dia salafi ikut sunnah. Ikut sunnah. Dulu dia pakai serban, sekarang sokok tinggi. Dulu pakai jubah, sekarang pakai nekta, tali lembu duduk dalam kandang. Tak, ikut sunnah. Ikut mana? Kalau mu sunnah, daripada serban hak 3 hasta, jadi 8 hasta. Dari 8 hasta, 20 hasta. Baru kau kuat sunnah. Sekarang, cari makan dengan jadi memberi fatwa-fatwa yang mengarut masalah khilafiah. Tak fatwa masalah haramnya buat kilang judi, kilang arok dan sebagainya. Tak fatwa pun tentang apa ni isteri-isteri pemimpin mendedahkan aurat di khalayak ramai. Tak berani nak fatwa tu. Jelas, puak-puak ini hanyalah bermain-main dengan ayat Quran dan sunnah untuk mencari habuan dunia. Jangan kita terpedaya. Seorang pekerja bawah kerajaan negeri minta akad sumpah akan beri kerjasama kepada UMNO walaupun akan bekerja sama dengan UMNO dengan lapas. Wallahi wabillahi watallahi, sedangkan dalam hatinya tidak rela melebatkan diri dalam UMNO, minta penjelasan. Barang siapa yang telah bersumpah untuk buat perkara maksiat, wajib melawan sumpah. Kali turutkan juga sumpah itu berdosa besar di sisi Allah. Sumpah ini wajib kita tunai, nazar ini wajib kita tunai, nazar yang harus pada syarak sahaja. Nazar yang haram pada syarak, haram kita tunai. Wajib kita kena langgar sumpah, wajib kita kena kehir dia berlainan daripada sumpah. Faham lagi? Nah, ada kata tak ni dah sumpah dah nak buat ni. Tak boleh. Sumpah itu sumpah yang haram, sumpah maksiat. Wajib hukumnya kita membatalkan sumpah itu. Faham? Dah buat gua ni, beri makan 10 orang miskin. Langgar sumpah. Kata setengah ulama' tak payah. Pasal sumpah-sumpah maksiat, tak payah bayar kafarah sumpah. Dah? Dia gitu. Seorang pelajar sekolah rendah ingin lihat dirinya dalam permainan dan pertandingan muzik, ingin libat diri dalam permainan dan pertandingan muzik, apakah hukumnya? Tengok keadaanlah muzik lagu mana yang nak cerita tu. Kalau puak kopang, bukit bading, tak ada masalah. Neh, puak rebana ubi, bukit limam, tak ada masalah. Neh, jangan masuk orkestra tu dah lah. Kalau jenis muzik-muzik yang mengasyikkan, akhirnya kita leka dalam muzik, walaupun setengah ulama mengatakan hukumnya masih lagi harus, tapi membawa kepada kelekaan semata-mata. Dalam keadaan kita yang telah pun begitu leka, menyertai pula muzik-muzik seperti ini, dah, modal dah macam mana, dah gagah ilmu, dah hanya mana, ilmu agama, hanyut dengan muzik-muzik pula. Jadi, Syadul Zara'ik, kita haramkan dulu, kumpulan-kumpulan muzik seperti ini. Apakah cara untuk tambah pengetahuan agama? Kalau baca buku agama, tanpa guru, maka gurunya adalah syaitan. Memang benar, ini perkataan ulama-ulama. Nah, man akhadhal uluma bighairi syaikhin fasyaitanu syaikhuhu. Barang siapa yang mengambil ilmu tanpa guru, maka syaitanlah menjadi tok gurunya. Apa maksud? Maksudnya begini. Ilmu yang belum kita pelajari, kita hanya terus berpandukan buku, itulah syaitan yang menjadi guru. Nah, memang salah ilmu kita. Tapi kalau kita telah mendalam, kita belajar ilmu tu, katakanlah kita sedang ni duduk ngaji sangat, tak? Ilmu apa benda ni, ilmu fiqh umpamanya. Nah, ilmu bab semayang, duduk ngaji 2-3 malam dalam nadah kitab, dalam masa yang sama, nah, kita pun beli buku-buku untuk tambah pengetahuan tentang hal semayang. Itu dibenarkan oleh syarak, kerana kita ada tempat mengaji, kita ada tempat sandaran. Yang tak boleh, tak ada guru langsung, pakai beli kitab saja. Nah, tasawuf kata bab semayang, tasawuf kata bab akidah. Kalau bab pasang maknanya injing motosikal pun memang tak jadi. Kita tak pernah buka injing motosikal, kita tak kenal pelayan dengan tukuk, sekolah bab bunga kita kata gastung. Nah, kita tak kenal lagi. Kita beli buku bab pasang injing motor, kita pun pasang. Jadi ya injing. Memang tak jadi injing, jadi mesinnya. Banyak lagi ni. Apakah yang masukkan kepimpinan dalam solat? Adakah ia lebih memberi kesan kepada individu atau pada jemaah? Minta jelaskan masalah kepimpinan dalam solat. Solat berjemaah lah. Nah, bila solat berjemaah ini sebenarnya memberi kebaikan dan impak yang didapati sebenarnya, dia tidaklah mesti kepada individu atau pada jemaah. Tapi kesannya kadang-kadang kepada individu, kadang-kadang kepada jemaah. Nah, tetapi agama Islam, agama jemaah, agama ramai, agama duduk seorang, maka dilatih dengan solat jemaah, latih dengan kepimpinan. Iaitu kepemimpin pun ada kesan, iaitu dia tak boleh menambah-nambah apa hurukun di dalam semayang, kerana tambahan itu tidak dibenarkan oleh syarak. Walaupun maknanya para makmum setuju belaka, haram tu imam ni dia nak tambah semayang zuhur 5 rakaat kerana nak tunjuk lebih tawaduk kepada Allah, tak boleh. Maka pimpinan luar daripada itu, pemimpin-pemimpin masyarakat, pemimpin negara, jangan memanda-manda dalam hukum Allah SWT. Walaupun rakyat memberi sokongan, ingat sokongan itu membawa rebah semata-mata. Begitu juga kita, bila mana pemimpin yang ada di dalam solat, kita duduk jadi makmum di belakang, dia buat betul kena yang Nabi semayang, kita wajib kena ikut. Bahkan sujud sahwi yang di kita tak lupa, tok imam saja lupa, tapi sujud sahwi ini suruh oleh Nabi, wajib juga imam makmum kena ikut sujud sahwi. Sebab begitulah ajarannya tentang kepimpinan, wajib taat pada pemimpin. Tapi ingat, kita sebagai makmum, kalau tok imam tak naik rakaat yang keempat, bahan tayyat akhir dah rakaat tiga mayang sok, mesti kita kena tegur, subhanallah, subhanallah. Dia tak mau naik juga, kita pun niat mufarakah. Nah, sekarang di luar sana kepimpinan yang ada buat salah di dalam pemerintahan negara, wajiblah rakyat kena tegur, kena pesan, kena nasihat. Tiba-tiba tegur pun dia lawang, tak mau ikut juga, nak buat pahal punah, maka kita niat mufarakah. Niat mufarakah lagu mana? Kita latih tu imam lain pula. Degil juga dia naik atas jadah bila orang kamat, kita berkah tahuk dalam kolah tu imam tu. Pasal apa? Pelik daripada hak asal dah yang disuruh. Ada kala yang kita boleh bertahan, ada kalanya jangan bertahan. Bahkan kita kena terajang tu imam tu biar jatuh menyembah kot dikat. Nah, kalau setakat tu imam baca panjang, kita kena sabar. Tu imam wirid lama, kita tak boleh nak niat farakah, tak boleh nak cerah, tak boleh nak marah, tak boleh nak condeng tu imam. Nah, sabar je lah. Tapi kalau tu imam, maknanya bahang sujud sejadah, dalam tiap-tiap rakaat semayang maghrib, dah, lepas tu tayat awal pula baca 15 kali, Nah, takbir 8 kali macam solat, 7 kali macam solat raya, untuk imam gitu, memang kita terkajang kot tikak dah. Nah, begitu juga kalau mempermainkan hudud, menghalalkan benda yang haram, diundang penyanyi-penyanyi yang begitu merosakkan akhlak muda-mudi, dibuka segala aurat wanita dalam macam-macam acara dalam TV, kemudian diharam digam pula mulut-mulut ulama, nak ditarik balik bantuan-bantuan kepada tempat-tempat agama, hak gini bukan niat mufarakah lagi, tak boleh sabar lagi, mereka kena berkah teruk dalam kodoh. Adakah boleh laki-laki berkahwin dengan anak saudara isterinya, yakni anak kakak isterinya, sama isterinya masih hidup ataupun telah meninggal dunia? Ini sedap sikit buat kahwin. Dia boleh kasih laki kahwin dengan anak saudara isterinya, yakni anak kakak isterinya, anak kakak isterinya, sama isterinya masih hidup atau telah meninggal dunia? Dah boleh, boleh. Tak boleh kupur sekaligus. Tak boleh kupur dua beradik dan dengan mak saudara ataupun dengan anak saudara. Faham? Tak boleh. Pasal dikira saudara juga. Eh? Kalau kita kahwin dengan isteri kita, lepas tu kita kenal dengan anak saudara isteri kita, kita kena cerai isteri kita dulu, habis haidah dulu, baru boleh kahwin dengan anak saudara isteri kita. Faham? Kena habis haidah dulu. Tak boleh sekaligus gitu. Eh, pakai akad nikah pula tak boleh. Wa antajma'u bainal ukhtaini, dan haram kamu himpun dua bersaudara dalam satu nikah, tak boleh. Eh? Ataupun kita nak kahwin dengan mak saudara bini kita, nak kenal dengan mak saudara bini kita, hitam mau like, macam orang manggil. Faham? Kita pun cerai hati kita dulu, habis haidah baru boleh kahwin dengan mak saudara bini. Faham lagi? Mak mana yang ganas ni? Adakah boleh solat fardu boleh kerja atas kenderaan seperti mana pilot kapal terbang yang tidak bersematan untuk solat? Ya, boleh solat fardu atas kenderaan, boleh atas lawi, boleh, tak ada masalah. Ne, bila kita tak boleh nak tinggal kenderaan itu, nak, maka kita baru dibenarkan keringanan pada syarak semayang di atas kenderaan. Pertama sekali wajib takbir menghadap kiblat. Kalau tak boleh dekat takbir menghadap kiblat, barulah gugur. Maka di mana-mana saja kita berhadap, maka kita adalah kira berhadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah keadaan darurah dah. Boleh, ne? Ha. Pasal bawa terbang, bawa terbang ni bukan nak ikut kita. Nak, ha. Bukan ikut pilot. Kerana mu aku turun lewat sikit lah. Baru tu jalan lu. Dah boleh pilot. Kena ikut time. Nah, bawa taksi kereta sewa boleh lah. Sadung dulu tengok orang medan luar apa. Baru jalan. Nenggok makcik tunggulah kereta. Tak ada hak. Nah, ni tak boleh. Nah. Saya berasal daripada Kuantan tapi sekarang kerja di Dungun. Kadang-kadang ada urusan saya akan pulang ke Kuantan selama satu hari atau dua hari. Masalahnya adakah boleh saya jemaah dan kuasa solat selama saya balik itu? Dia asal dari Kuantan tapi sekarang kerja di Dungu. Kerja di Dungu, kadang-kadang urusan saya akan pulang ke Kuantan selama satu hari atau dua hari. Dia baik. Hak mana si rumah dia? Dia tak anggap dah rumah Kuantan ni rumah dia ke dia anggap lagi rumah dia? Kalau so, dia anggap lagi masih tempat tinggal dia, duduk pulang sama, maka siapa di Kuantan tak boleh jamak kosor. Nah. Tapi kalau dia tak anggap dah dia ni, dia nak duduk di Dungu lah pula. Nak duduk Dungu pula dah. Nah, Kuantan ni memang bekas asal rumah dia dululah, tapi dah anggap dah sebagai tempat tinggal dia, nah, maka boleh dia jamak kosor walaupun balik pada rumah bekas rumah dia sendiri. Nah, tapi kalau dia anggap masih anggap sebagai anggap sebagai tempat tinggal dia, selama mana dia pusing itu sampai tempat tinggal tak boleh. Macam orang ada pak orang isteri. Tak. Ada seorang isteri pertama di Kedah, isteri kedua di Johor Bahru, isteri ketiga di Terengganu, isteri keempat di Besut. Faham? Jadi hak mana-mana rumah dia pergi tu tak boleh jamak kosor belaka. Pasal dikira rumah dia belaka. Faham? Rumah dia belaka. Kita juga kita ada dua buah rumah. Dua rumah. Kita duduk belaka. Duduk rumah ni, duduk rumah ni, duduk main. Mesti gitu je lah. Dua rumah tu tempat tinggal kita belaka. Tak boleh. Tapi kalau asal kita rumah ni orang Bukit Lading, sekarang kita kerja di Kuantan dah. Duduk di ni. Nah, anak-anak sekolah di ni. Sini ni kita dah anggap kita nak duduk sini dah. Cuma mari kita jalan tengok mak ayah kita. Walaupun naik tahu rumah kita sendiri, selama belum 3 hari kita singgah, boleh kita jamuk kosong. Kerana kita dah anggap lagi tepat kita tinggal, tempat tinggal kita yang banyaknya dinung dah. Nah, jadi mudah bagi kita. Soalan seterusnya, saya punya adik perempuan yang akan kahwin tak lama lagi. Dia dah berbincang dengan tunang mengenai lantaran sebanyak 6,000. Namun dia sendiri telah mengurangkan nilai tersebut pada 4,000. Sekarang dia mahu mengurangkan lagi pada 3,000. Kerana ia lelaki, kerana si lelaki masih tidak cukup duit. Masalah yang perkara ini kurang disetujui oleh maknya. Adakah masalah antara ini ibu bapa mempunyai kuasa penuh untuk menetapkannya? Dalam masa yang ayah saya pula tidak mengambil berat tahu mengenai persiapan perkahwinan yang tidak lama lagi, kali ini membuatkan kami bengong. Harap dapat penjelasan dari ustaz. Bengong huru lah ni. Lelaki dah tak piti. Nah, mula-mula mak kata 6,000. Kita kurang 4,000 boleh lah. Nah, kira-kira tolok-tolok-tolok. Tapi kalau kata mak ni kata tak apa lah. 4,000 lah. Nah, Lepas tu nak minta kurang lagi 3,000, tak piti. Laki pun galak nak belaki, nak bininya, nak tak piti tak. Minta mahal-mahal. Nah, sampai 4,000 orang guna orang, kau puan 4,000. Nah, sini 4,000 ke 6,000 sini kau? No. Nah, di bandar tu 3,000. 4,000. Tak? Macam mana tu 4,000? Nah, kalau hak kaki maknanya tukis selim benar 1,800 ini tu. Nah, kau ni mahal tak ini? Nah, pandai tahan juga tu kau ni. Nah, jadi dia nak tanya masalah nak letak harga ni wali. Wali. Ini hak wali, iaitu wali dengan perempuan itu sendiri. Mak tak ada kena-kena. Mak jaga ke wali dia pun. Nah, tapi dia tak ayah tak mau cari. Memang tak mau. Kita sabuk tak mau dah. Kalau ayah dalam bak ni, tak ada batu. Tak mau cari. Nah, kadang-kadang mahal harga mak letak. Nah, hak puan pun dah setuju. Sampai 8,000 dah. Siang ke candung suami dia. Kalau ada macam ni dia kerja benda kerja mengatur surat gitu. Nah, ada air-air kotak-kotak tu kutip plastik-plastik jual kalau berang. Dah zot saya tu ada 8,000. Nah. Kalau kita tanya ayah, ayah kata kita tak berani kau. Ayah tu golok pinggang sama. Tak berani kau tanya mak dia lah apa-apa. Nah, dengongnya ayah. Mu punya kan? Hak wali. Dia yang akan jadi wali nikah, dia yang berhak. Yang Nabi katakan jangan mahalkan belanja, jangan mahalkan belanja ni tuju pada wali. Faham ni? Ayah, ayah mati toki, toki tak ada adik-beradik. Mak tadi kata apa? Dah nak nikah juga 3,000 ayah setuju dah. Hukumnya sah, tak ada masalah. Nah, dia bukan syarat sah nikah ni. Masalah nak ada muafakat antara mas kahwin. Nah, antara dua pihak tentang mas kahwin. Takut jadi perbalahan. Nah, tapi mak penasihat saja. Nah, tak salah bengong-bengong. Yang bengong ni mak ayah tak muncul. Nah, ustaz ada kata kita boleh gendong awet dalam suatu keadaan selain tempat gelap. Dekat mana lagi boleh? ni boleh tahan orang ni. Set ulu point. Set ni? Set ulu point. Ada sign. Set ulu point. Neh? Bukan kita kata boleh gendong awet dalam gelap. Kita kabur itu kalau kita ni jumpa dengan orang puang ketakutan tengah jalan di jalan tengah-tengah nak pergi tajabur ni nak berlari-lari kejauh rimah. Neh? Kita lalu mengucu sikap. Bukan bini kita, bukan tunang kita, bukan mahram. Dalam keadaan biasa haram gendong itu. Macam duduk-duduk tu gendong ni. Nah, haram tu duduk nikah tu gendong. Tapi orang ni kejauh rimah. Nampak rimah duduk kejauh ni? Bukan rimah belah, rimah kotak tu. Faham? Nah, kalau kita tak gendong, mana mati budak ni? Nah, kita pun berhenti ambil gendong. Wak lari, cong, sapa kat orang ramah, huk situ. Jangan wak turun kuatan, bahang si orang pula. Dah, anak kita darurah. Nak menyelamatkan nyawa orang. Situ boleh gendong. Ataupun ketakutan sangat duduk dalam gelap minta tolong pegang tangan kita tak mau lepas. Nah, atau tu sikap kita. Kita tu bila di bukit, kita dengan yang orang nak jumpa. Nah, maknanya jumpa dengan dia boleh juga bawa kerana ketakutan dalam gelap waktu baik kat cerah letak situ. Nah, itu maksudnya. Nah, dia tanya ni lain pada pak gelap kat ni boleh gendong. Ni nak gendong. Kira nak munah saja mu. Galak dia. InsyaAllah lah kita bertemu di bulan hadapan. Dipanjangkan umur. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa salatu wassalamu ala syurfil amin wal musalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah manfa'na bima'alamtana wa alimna bima yang fa'una rabbana zina alima rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.